adun membagi cinta. Perasaan ku mendukung adun hiana cinta. Hape terjadi mana biarpun, mau biarpun tak jadi. Mampus masuk di cinta.